Kaheba katilalasam natuli Markus. Markus hondongam mesa. Ianto inde pak bahandusan na kaheba katilalasan diona Yesus Kristus anak na puang Allah Ta'ala. Den tisuha ila suha na Nabi Yesaya nawa. Inden nya pesuaku kupake de, laumpen di ruanganku, akayan to tolong patokanku lalam. Ladio puhela sampe tambah-tambah nawa, patokan nilalan de bata, maluluangan nilala lanulan. Ianto o nakah Yohanes Tosimantedo, anna mengke de idio puhela sam, anna palanda kadanna puang Allah Ta'ala nawa. Ti hokongannya inggan na kasalaammu, amu behoyak kalemu di tedo. Anna mala na ampun yang kuak dosamu puang Allah Ta'ala. Ia sulem buda tau butu jo mai lembah na Yudea, anna Yerusalem umpel lambi i Yohanes. Sangi muakui dosana, anna na tedo i dio salu Yordan. Indo Yohanes Tosimantedo umpak puheba bulu unta anna mak beke lollo. Anna batik soladuho sinande. Anna sinapak pakahebaan nawa. Lesu ato o. Yala demi sule te kuasa puhaya annala kau. Aka moi lamak balingun tu ak diolona umbuk kayan ni pekapuk sapatunna tala sihatan ne. Anna kau ubai kupake un tedok kwa. Sapo iya penapa maseho lana pake na tedo sang kwa. Wattoi tato o sule puang Yesus di mai tondak Nasaret di lembana Galilea. Yana tedu Yohanes jo salu Yordan. Tapa na kendek jo mai wai, na itanti buka langi anna tuhun ni penapa maseho susi dangan-dangan nuhampoi. Anna dihingi siahang gamaha butu ya pa mai suhuga nawa. Ikon tu indiana pak pakamajangku, tom pumasanam penawangku. Puhan na yato o na tetem penapa maseho puang Yesus lako pohil lasam. Yato hondio apak pulo benginna na pak sandai to mahajan na setan. Waktu itu toh ilan nalla olo-olo topian depuang Yesus anak buda duka malika mulani. Puhai di tahunku Yohanes, ia lek bumpuang Yesus lako Galilea umpak pakaheba ang kaheba katilalasam, butui apa mai puang Allah Ta'ala, nawa? Lambi uat tunna lompalako kapahentaan na puang Allah Ta'ala. Tengkat obak kwa, amu ketapa ikaheba katilalasam. Mahasan ni melau puang Yesus uhutu bihin na lek bok Galilea, ia muitan to sipua di isa nga Simon an Andreas mahasam modala aka awanin na to si modala. Napak kadain na wa? May ko amu tuhu e, akala ku padadi ko at tondala hupatau an namala na tuhu e. Ia ulapak siahan duka dalana an nalek bayun tuhu puang Yesus. Napatahu o melao, ia takpi mambela naula an namuita on to maksola subun nisa nga Yakobus an na Yohanes, anak na Sebedeus mahasam numpapiay dalana ilalopi. Natambay yung puang Yesus, ia mengkalosiahan ng pele yambe na ilalopi, solinggan na to mengkahana ang nalekba ina tuhu. Landa yung puang Yesus sola pasikulan na lago Kapernaum. Tapa na lambi alo katohoam, lekba yung puang Yesus tamapak sambajangan na to Yahudi ang namak pak guhuy. Ia sangi mengamenge ta uhing ipi pak guhuan na, akata ia mak pak guhu susi indo tulata pepondongan na Musa. Sapu mapak guhu ya puang Yesus si tonda kakosaam. Siampu eta to'o ilan indo pak sambajangam, demme sa tau na pentamai setam. Indo tau kaulioli nawa. Oh Yesus, to Nazaret, lama kahagang kami. Apa anay sang asule ko lang karagegam? Aga kusang kuwa, iko to maseo ko, butu di puang Ta'ala. Sapok tapan aku apa ipuang Yesus nawa? Pengkam makko, pesumung ko ilamai kalena tintau. Indo setam, undo daeolo indo tau, mani mesumun ni napasin dung kumisa. Tak den pada sana kamengengengai tau buda, napulala si pak tulak-tulak nawa. Aga isang indai, anamali umpahe enggan na setan na sualau. Mesa pepak guhambakahu ponna kakuasaan. Napulalam, tapa molelele kaheba dio na puang Yesus ila lembana Galilea. Mesubun na ilami pak sambajangam, lebo puang Yesus sola Yakobus ana Yohanes lako banuan na Simon sola Andreas. Sulay lako, yulambi umpasanan na Simon baine, mahasa metindo kalumala. Natulasa siya sakin na lako puang Yesus. Yale baksiahan ni lako ongian na indobaine, nanda iliman na anana bangongan ni, ya tapa masa pueta siah sakin na anna tapa na bela maktahia. Tapa na lendu allo, lekba in tau lako puang Yesus umpasola inggan na to masakin na anna to napentamai setan. Tapakala anna maksilulu umpak tondak di olo bakba. Ya buda tau napak bono etato'o, tosik di maupahupa saki anna buda setan na hambai. Anna tak napak ba indo setan mak kada-kada akasanginai sanawa puang Yesus unto'o indo to dilanti lami pasalama. Maka lekna, manena nahian na bangomi puang Yesus anna lekba ilako ongiam mak bunin-bunin na mak sambajan. Sapo lekba na tuhu Simon sola-solana. Tapana na lambi na wami. Oh tongguhu, nasi pia-pia iku tau. Sapo na timba na wa. Lalu laku opa ki ongnya sengak laku indi betul si kahuku ta. Anna malah kupak guhu duka tueta diona kaheba katila lasam. Akayan to kutungka sule. Yau lelempak sambajangan na tau Yahudi do lembena Galilea. Umpak pesangan kaheba katila lasam. Anna buda duka setan na hambai. Pisa watu. Dem mesa to dolengas sulempe lambi ipuang Yesus anna mak balinguntu ideolona anna nawai. Kuisang kua mala umpabono kempueloi. Ya tapa tiga hak penapan akahan tabuana. Lambi uha ka indo tau anna nawai. Melo ak, bono ungko. Ya masa pueta siahan ni sakinna. Tapa nasua lekba anna napakahik di inawa. Pengkiralai manapai le. Tak to la malon tulasan tau senga inde pak pogokku. Sapura lekbak kumpak paitangka lemu lako sando, anna lombawa ko buah pemalakmu, umba susi puhan api paundongan Musa. Akala mendadi tanda lako tau buda, diona kabonosamu. Sapo indo tau lekbak diana palele diona ya to'o, anna natulak lako diomai, nasuhun tak umpolek si anda-andangan puang Yesus mentama kota, anggahan nito holako ongyang kasala-sala anna. Sapok mo yan nasusi, tak siyan rukak katusuleta umpil lambii, diomai inggan naungiyam.